Udah bagus ininya, mic-nya. Oke. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Satu hari satu ayat. Mudah-mudahan hati kita bertambah sejuk, iman kita bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka itu tempatnya jahannam dan mereka tidak memperoleh tempat lari darinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, kata ulaika, mereka itu tentu saja terkait dengan ayat sebelumnya 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lalu, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Jadi yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang yang digoda oleh setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Ghurur artinya tipuan. Disebutkan dalam ayat yang lain, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia adalah mata, perbekalan sementara. Kalau kita mau berangkat Ustaz Fajrul, pergi perjalanan ke satu daerah, kita membawa amti'ah, rangsel. Jadi dunia itu bagikan rangsel yang menipu, ghurur. Artinya sangat sedikit yang kita bawa perjalanan untuk turis, misalnya ke Brastagi atau ke Rantau Prapat atau ke daerah tamasya lainnya. Disebutkan dengan mata, suatu perbekalan yang sedikit, ghurur tapi penuh godaan. Dan setan adalah penggodanya. Allah berkata, ulaika, orang yang tergoda oleh setan ini, tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah jahannam. Dan mereka tidak memperoleh lari darinya. Tidak ada escape. Yeah. Tidak ada tempat kembali. Bagaimana menurut Ustaz Fajrul masalah neraka ini? Ya, pada pertemuan kita hari ini, kita membahas ayat 121. Ketika Allah berfirman, ulaika ma'wahum. Artinya hal yang seperti ini akan selalu pasti bagi siapa saja yang mengikuti atau yang tertipu dengan tipu daya setan, yang selalu diimingi dengan masalah dari segi harta, masalah dari prestis, masalah dari kepemimpinan, semua apa yang dikerjakan di dunia ini. Setan selalu mengiring manusia itu untuk memberikan tipu dayanya. Iya. Apabila mereka itu kalah, maka di sinilah sangat cocok kali ayat Quran ini, ulaika ma'wahum jahannam. Iya. Artinya Allah sebetulnya ma'wa di sini adalah tempat tinggal darurat. Artinya sementara. Berarti di sini Allah masih memberikan peluang sebetulnya untuk orang-orang yang sudah masuk alurnya ke dalam jalan jahannam, Allah masih berikan. Tapi ketika jahannam itu terus membuntutinya dan dia senang terhadap hal tersebut, maka disitulah mereka tidak akan mendapatkan tempat untuk perlindungan. Iya, jadi mahis di sini artinya Ustaz malja. Walajiduna anha mahisa. Menarik untuk kita kaji ayat tentang godaan setan yang begitu menggoda sehingga yang tergoda pun berdampak pada hal yang sangat buruk rupanya, Ustaz Fajrul. Jadi Kenapa kok godaan setan itu selalu menggiurkan, Ustaz? Memang tugas setan memang begitu, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita lihat peradaban lebih ke belakang lagi, pada masa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam saja bisa tergoda dengan rayuan setan. Padahal rayuan itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an distempel gururo. Iya. Begitu. Artinya gururo ini memang tipu daya semuanya itu. Tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang akan menjamin kehidupan bagi mereka-mereka yang mengikuti tipu daya setan ini. Tertipu jadinya. Jadi jadi memang gini, Ustaz. Dari segi harta, mampu enggak manusia itu selalu mengkaitkan dengan sedekah. Artinya keimanan yang ketika dia belum mendapatkan apa-apa anugerah dari Allah, ketika dia sudah mendapatkan lebih banyak dari apa yang tidak dibayangkannya, mampu enggak dia untuk membuka tabir belenggu dari godaan-godaan setan tersebut? Sifat kikir misalnya. Sifat kikir misalnya. Itu kan sangat susah itu, Ustaz. Iya. Ketika orang enggak punya duit aja maunya sedekah begini, tapi ketika punya lain ceritanya. Iya, betul. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta saddaqo wa anta sahihun sahih," katanya. Sedekah yang paling bagus di saat kamu lagi sehat bugar dan lagi kamu saat sangat membutuhkan uang tersebut. Itulah tingkat derajat yang bagus. Paling ya? Bagus. Karena kalau udah mau sakarat, disedekahkannya sedekahkan aja, ya kan? Karena toh dia sudah tidak membutuhkan lagi. Kewajiban. Nah, udah berlebih ya wajar dia berikan. Tapi waktu kita sangat membutuhkan, kita memberi. Bisa tidak? Itulah keyakinan. Kalau kita yakin kepada Allah, maka kita mudah memberikannya. Ya, padahal dalam hadis mengatakan tidak akan berkurang orangnya. Nah, manaku somalun min sodako. Jadi memang betul godaan setan itu akan selalu menggoda kita. Alah, ngapainlah sedekah? Lihat anak istri masih banyak kebutuhan, lihat cucu. Lihat apalagi mendekati menjelang bulan Ramadan ini. Sebenarnya semuanya akan diuji kita. Baik dari harta, baik dari kedudukan kita, baik dari segi pemimpin kita, bagaimana kita menyikapi kepada orang-orang bawahan kita, kan begitu. Iya, jadi memang sebenarnya godaan setan itu selalu logis. Iya. Tapi sebenarnya menyesatkan. Menyesatkan, iya betul. Iya, kan? Memang betul. Kalau misalnya kita simpan uang, apalagi di bulan Ramadan kita mau cantik-cantik. Iya. Sehingga kita harus beli makanan yang begitu banyak stok untuk bulan puasa. Iya. Beli pakaian persiapan lebaran. Iya. Rumah pun perlu dirapikan, semuanya butuh dana. Iya. Padahal di bulan Ramadan itu sedekah paling afdol, Ustaz Fajrul. Iya. Pahala puat sunat aja dia disamakan dengan pahala wajib. Pahala wajib, iya betul. Pahala wajib dilipat gandakan. Sedekah sunat seperti sedekah wajib. Tapi pada masa itulah kita berlomba-lomba menumpukkan makanan. Sehingga tidak pernah di Indonesia ini kalau bulan suci Ramadan harga bahan pokok itu menurun. Meningkat, iya. Padahal sefajrul bulan Ramadan ini kan puasa. Iya. Seharusnya lebih turun. Kenapa bisa naik begitu? Karena sifat hedonisme. Kita tidak memahami bahwa puasa itu sebenarnya pengekangan, pengencangan ikat pinggang. Iya. Bukan malah menggemukkan badan. Iya. Jadi sebenarnya gurur tadi, itulah agama yang kita kaji ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya bukan sekedar fikih yang penting dalam pembelajaran kita ini. Syarat rukun wajib dapat kita laksanakan, selesailah amal ibadah, tidak. Makanya kenapa kita menemukan kitab suci Al-Qur'an ini, Ustaz Fajrul, yang dibahas itu hal-hal yang begini, tidak ada kaitannya dengan fikih terkadang. Tapi sebenarnya sangat terkait dengan inti kehidupan kita sehari-hari. Inilah antara godaan setan dengan kita ingin mendapat satu keberhasilan. Sama seperti gini, Ustaz. Di bulan puasa orang merasakan haus. Nampaknya kalau dia melihat sesuatu orang yang melihat es itu dahaganya minta ampun. Tapi ketika buka segelas saja sudah kenyang orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan berarti kan mengiming-imingi mereka, godaan mereka itu tadi begitu. Panas sekali. Panas sekali gitu. Enaknya. Padahal kalau kita kalau seandainya kita memikirkan hal itu tersudah, godaan mungkin banyak. Iya, begitu. betul. Terus akan merasakan kita kan kesusahan. Iya. Tapi kalau kita mampu, biasa saja. Iya, maka disebutkan itu godaan itu an-nafsu katifli. Iya. In tuhmilhu syabba ala hubbi ridha. Wa in takhtimhu yang fatin. Iya. Nafsu itu nafsu apa namanya? Nafsu jiwa kita ini itu bagaikan anak kecil. Apabila digoda dan diikuti hawa nafsu itu, yeah, sampai besar pun dia masih tetap menetek dari mamanya. Yeah. Tapi begitu dia diputuskan, yeah, intaftimhu yang fatim, yeah, dia akan tidak mau menyusui lagi setelah, yeah, masa ASI habis 2 tahun itu. Nah, jadi permasalahan godaan seperti kata Subhanjur sangat sederhana sebenarnya kalau mau diselesaikan. Iya. Kita ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, saya tidak mau. Nah, selesai itu permasalahan. Tapi begitu itu diikutin, dia akan terus meningkat. Itulah artinya dari ayat ini, ulaika ma'wahum. Kalau lihat dari segi nahunya, ulaika ini artinya ibtidaan, pemula gitu. Ma'wahum ibtida'usani, begitu. Artinya mubtada, mubtada awal, mubtada sani. Sedangkan jahannam itu khabarusani. Dan jumlah dari ulaika ma'wahum sampai jahannam itu adalah khabar awal. Iya. Walayajiduna anha mahiso khabarusani. Iya. Ya, jadi menariknya Ustaz Fajrul, di bulan suci Ramadan ini, kenapalah kita membaca Al-Quran dan bagaimana sebenarnya membaca Al-Quran yang benar itu, Ustaz Fajrul? Ya. Memang kalau kita ingin membaca Al-Quran yang benar, mesti kita kan mendengarkan dari orang yang lebih bagus bacaannya, kan begitu. Kalau tidak bisa ada kawan mendengarkan, paling tidak dari kaset. Iya. Masih banyak peluang itu untuk memperbaiki bacaan. Atau seperti kebiasaan kita di Mesir, Ustaz Fajrul. Iya. Tadarus setelah sholat subuh itu, Ustaz Fajrul, satu hari satu ayat dibaca rame-rame. Iya. Ah, dibaca. Jadi yang nggak tahu membaca ikut membaca atau mendengar. Nggak membaca pun nggak apa-apa karena mungkin belum bisa, tapi mendengar itu kan sudah dapat pahala juga, Ustaz Fajrul, kan? Ah, majelis zikir seperti ini. Terus habis itu yang tahu menginformasikan tentang bacaan yang salah tadi. Yang jadi salah bukan ya, sekedar kejar target satu juz satu hari, Ustaz Fajrul, ya kan? Iya. Jadi ada juga tahsinul qiraahnya. Tahsinul qiraah. Ah, jadi sebenarnya itu satu caranya. Tapi saya lebih penting lagi, Ustaz Fajrul, bukan sekedar dibaca saja. Walaupun dibaca sendiri sudah mendapatkan pahala. Tetapi bagaimana kita memahami ayat demi ayat? Ah, jadi tadarus itu ada sekedar, bukan sekedar qiraah. Setelah dibaca ada yang dipahami, dimudharasahkan, dikaji. Nah, seperti ayat yang kita kaji ini. Maka saya menariknya ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama, dan hadis sebagai sumber kedua, maka sebenarnya umat Islam ini harus khatam dan paham betul tentang isi dari Al-Qur'an itu. Termasuk para ulamanya. Kita melihat sekarang pengajian banyak orientasinya ke fikih. Memang lebih sedap, lebih teratur, tapi sebenarnya jiwa itu kadang-kadang tidak memahami hakikat iman yang sangat mempengaruhi fikih tersebut, Ustaz Fajrul. Iya. Nah, jadi ketika kita menemukan di sini jahannam misalnya, ada ustaz yang mengatakan, Ustaz Fajrul, karena tadi orientasi sangat fikih ya, tidak berdasarkan Al-Qur'an, bahwa sholat di masjid hukumnya wajib. Iya. Sholat di rumah hukumnya haram. Siapa saja yang sholat di rumah, maka dia bukan saja haram, karena haram tadi, maka dia berdosa. Bukan saja tidak sah, tapi berdosa. Wah, hebat sekali tempat itu, San. Iya, karena apa? Karena dia begitu fikih, tidak berdasarkan Al-Quran. Nah, bagaimana Ustaz Fajrul melihatnya? Ya. Ini disampaikan dalam khutbah Jumat. Wah. Kalau kita yang manusia biasa ini, karena kita sudah tahu sabda Rasulullah itu, kalau terjadi sesuatu maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis. Iya. Semestinya begitu. Jadi, karena tidak ada artinya fatwa kita itu ataupun apa kita itu kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Iya, padahal Al-Qur'an sendiri mengatakan yang wajib sholat di masjid itu hari Jumat. Wa iza qudiyatish sholatu fantashiru. Wa iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah. Ini maksudnya pergi ke masjid. Yeah. Selain itu tetap hukumnya sunat. Yeah. Walaupun memang ada hadis yang mengajak untuk itu membakar rumah, karena kata Nabi kalau misalnya ada orang tidak sholat bijiwa la sholata bijiwaril masjid. Yeah. Tapi tetap juga fatwa ulama mengatakan itu hukumnya sunat. Iya. Nah, jadi saya melihat ada semangat tapi tidak dibarengi dengan dengan pemahaman. Pemahaman nah, jadi kita melihat Al-Quran dan hadis. Pesan Nabi basyiru wa la tunafiru itu tidak dipahaminya. Berilah kabar gembira dan jauh dan jangan jauhkan masyarakat dari agama. Orang berpikir alhamdulillah saya bisa sholat 5 kali sehari. Karena jam saya padat jadi saya tidak bisa keluar kantor, harus sholat di kantor. Ya. Kan sudah alhamdulillah ya, itu dia mau sholat di kantor. Betul, ya. Harus pergi pula dia mungkin 5 km dari kantornya karena tidak ada masjid di kantor. Iya. Nah, atau nanti ada bilang mengatakan kantor yang ada masjidnya itu tidak layak disebutkan masjid kata dia. Harus istiqolah pula masjid itu bangunannya utuh. Ya. Nah, itu kan akhirnya menyusahkan ya. Karena apa? Karena tidak memahami Al-Qur'an sebagai sumber utama dari iya. Umat Islam ini. Umat Islam. Iya. Memang banyak memang kita dapatkan Ustaz pemahaman kepikihannya itu terlalu mendasar begitu. Artinya mereka itu tidak lagi menggunakan Al-Qur'an gitu. Iya. Padahal Al-Qur'an inilah sebagai tolak ukur pertama. Apabila pendapat kita itu bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita harus ambil Al-Qur'an itu. Iya, contoh yang lain lagi Ustaz Fajrul. Orang mengatakan kalau sholat dan di dalam sholatnya ngelamun, yeah. maka sholatnya tidak sah dan berdosa. Karena dikatakan fawailul lil musallin allazinahum an sholatihim sahun. Yeah. Neraka welah bagi orang yang sholat karena mereka lupa dalam sholatnya. Nah, ini bagaimana Ustaz Fajrul? Kalau orang yang sholat berdosa karena ngelamun. Iya. Kayaknya pendapat bagian ulama enggak seperti begitu. Tidak begitu, karena memang pemahaman an kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy, alhamdulillah al-qa'il an wa laysa fi. Tapi kalau disebutkan allazinahum fi sholatihim sahun di dalam sholatnya, betul lah itu kata kata ustaz tadi ini. Tapi karena Allah mengatakan allazinahum an sholatihim artinya dia sholat tapi sholatnya bolong-bolong, iya. atau tidak ada prioritas di akal pikirannya bahwa hari ini saya harus sholat. Bukan berarti ngelamun dalam sholatnya. Kalau fi kata Al-Quran betul lah, tapi kalau an, maka Allah mengatakan an artinya celakalah bagi orang yang sholat sementara mereka tidak sholat dan melupakan sholat itu. Iya. Nah, jadi ada hal-hal yang menarik kalau misalnya kita mengkaji Al-Quran, pendekatannya menjadi hal yang baik. Namun waktu juga lah ya akhirnya yang membatasi kita Nusa Fajrul. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita benahi dalam rangka memperbaiki kesalahpahaman tentang indahnya Islam itu. Seperti kata orang, tidak umat Islam tidak boleh mengatakan Tuhan, tapi harus mengatakan Allah. Padahal sebenarnya Tuhan juga tidak dilarang kalau disebutkan. Karena disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu artinya Tuhan. Nah, contoh yang lain juga disebutkan kepada yang di atas. Kita berterima kasih kepada yang di atas. Itu juga tidak salah dalam Islam. Karena apa? Karena Allah selalu berada di atas. Rabbukumul a'la katanya. Nah, jadi ketika disebutkan kepada yang di atas bukan berarti itu tidak Islami, itu juga Islami. Maka dalam Al-Qur'an kita sering menemukan turun ke bawah. Wa nunazzilu, kami turunkan. Artinya apa? Allah itu berada di atas. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan. Iya. Berarti Allah itu di atas. Iya. Berterima kasih kepada yang di atas itu juga hal yang iya, yang tidak salah. Yang tidak salah. Nah, berterima kasih kepada Tuhan juga tidak salah. Berterima kasih kepada Allah paling baik. Tapi semuanya adalah ungkapan yang sangat familiar dan bagus. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa besok bisa ketemu kembali. Saya Jenderal Arifin bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.